إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من علينا بنعمة الإسلام والإيمان، dan sebagaimana permintaan sebagian ikhwan, khususnya dari ikhwan dari Tahfidzul Quran, untuk membacakan tafsir Al-Quran Al-Karim yang memberi kemudahan kepada kita semua dalam memahami kitab Allah dan memudahkan untuk menghafalnya. Untuk itu kita memilih salah satu dari sekian banyak kitab tafsir, dan yang kita tidak adalah tafsir yang ringkas dan mudah untuk difahami secara umum dari makna yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak tafsir-tafsir yang menyebutkan pula secara ringkas dan menjelaskan makna secara global, dan kita memilih tafsir yang diberi judul At-Tafsir Al-Muyassar. At-Tafsir Al-Muyassar. Dan At-Tafsir Al-Muyassar ini merupakan tafsir yang resmi dicetak oleh Kerajaan Arab Saudi, yang ditulis oleh sekelompok dari para ulama dan telah diteliti oleh para ulama dan diberi muqaddimah oleh Ma'ali Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh hafizahullah taala, yang menunjukkan bahwa insyaallah taala apa yang disebutkan dalam tafsir ini adalah tafsir yang dibangun di atas aqidah sahihah yang bersih dari ta'wil, dari tahrif dan ta'wil, tidak seperti sebahagian kitab tafsir yang terkadang terjatuh dalam kekeliruan terkhusus dalam permasalahan aqidah, al-asma' sifat, seperti contoh saja tafsir al-jalalain. Tafsir al-jalalain secara umum sangat mudah untuk difaham dengan ungkapan-ungkapan yang bagus sekali, dengan bahasa yang ringan dan memudahkan bagi kita untuk memahami. Namun tidak terlepas dari penakwilan, ta'wil atau tahrifat, terkhusus dalam menjelaskan ayat-ayat sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang tidak memiliki filter, dikhawatirkan dia membaca tafsir tersebut dalam keadaan tanpa terasa dia terlihat di dalam ta'wilat al-asyairah, sehingga dia keliru dalam memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana ada tafsir-tafsir yang lain pula. Namun insyaAllah ta'ala apa yang menjadi pilihan kita ini, semoga kita diberi kemudahan untuk bisa memahaminya. Dan metode kita insyaAllah ta'ala, disebabkan karena waktu kita dalam membaca tafsir muyassar tentu tidak lama. Oleh karena itu, kita akan lebih memfokuskan untuk membaca tafsir, membaca apa yang disebutkan, kecuali apabila ada hal-hal yang perlu untuk ditambah, baru kemudian kita menambahkannya, seperti faedah-faedah yang penting untuk diambil dari satu ayat ataukah satu surah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan memulai membaca at-tafsir muyassar dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh hafizahullah ta'ala, karena di sana ada faedah-faedah yang penting untuk kita ambil, agar kemudian juga beliau akan menggambarkan kepada kita secara umum bagaimana penafsiran dengan metode yang sahih, metode yang benar. Dan itulah yang ditempuh dalam tafsir ini insyaAllah ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan memasuki tafsir surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah adalah surah yang sering kali kita membacanya pada setiap sholat. Dan kemudian setelah itu kita memulai dari belakang, dari juz yang ke-30, mulai dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya, hingga kita menyelesaikan juz Amma. Sebab juz Amma ini adalah juz yang menjadi awal hafalan kita secara umum, sehingga penting bagi kita untuk menghafalnya dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah itu berpindah ke juz yang ke-29 dan seterusnya, sampai ke surah Qaf. Sampai surah Qaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan. Kemudian kita melanjutkannya ke surah Al-Baqarah dan seterusnya. Baik, kita memasuki muqaddimah, dan memang alangkah baiknya apabila masing-masing dari antum sekalian untuk bisa memiliki tafsir muyassar. Dan tafsir muyassar yang dicetak itu macam-macam. Ada yang kecil seperti yang di tangan anak ini, ada yang lebih besar yang ukurannya seperti mushaf yang ada di masjid, ada pula yang lebih besar lagi, yang lebih besar dan biasanya harganya lebih mahal. Kalau ini saja saya belum tahu, kalau di tempat percetakan Al-Quran Karim di Madinah biasanya lebih murah. Namun secara umum kalau dijual ya, di beberapa maktabah itu dijual 47 riyal. 47 riyal itu 100 ribu lebih. Ya, 100 ribu ya 115 ribu sekitar itulah. Dan ini bukan untuk mengumpul uang terus semuanya dikasih ke sana. Nah, ya mungkin antum punya kerabat ya pas naik haji atau mungkin umrah dititipkan. Nah, ada yang besar biasanya lebih mahal. Kalau dekat haram, tu ada yang menjual 50 real, yang menjual 60. Nah, dan perlu diperhatikan untuk mencari cetakan yang baru. Karena pada cetakan yang baru ini ada tambahan-tambahan dan ada perbaikan. Nah, jadi kita mulai mukaddimah yang disebutkan oleh Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فيه الغنى والسعادة لا تمل منه النفوس ولا تنقضي عجائبه هذا اليوم أما بعد sebenar-benar berita, sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitabullah itu terdapat perbendaharaan yang kaya dan kebahagiaan tentu bagi orang yang mengamalkannya, yang menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya. La tamallu minhu nufus, jiwa-jiwa ini tidak bosan dari Al-Quran Karim. Semakin seorang membacanya, maka semakin tumbuh rasa rindu seorang untuk selalu membaca. Oleh karena itu, ciri dari seorang Muslim, dia merasa nikmat ketika membaca Kitabullahi Tabaraka wa Ta'ala. Walakan qadhi ajaibuhu, dan tidak ada habis keajaibannya. Sebab kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Karim ini terus digali. Tidak hilang dimakan zaman. Namun maknanya selalu akan sesuai dimanapun dan kapanpun. Dan akan selalu ada faedah-faedah yang pada saat kita menggali dan mencadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu mendapatkan fawaid, faedah-faedah yang bermanfaat, baik dalam kehidupan dunia kita, demikian pula kehidupan akhirat. Walam ta'rifu al-insaniyyah fi tarikhiha kitaban yudani al-Qur'an al-Karim aw yuqaribuhu. Dan dalam kehidupan manusia belum diketahui dalam sejarah ada satu kitab yang mendekati Al-Qur'anul Karim fi ta'thirihi fi nufusi sami'ihi aw qari'ihi, dalam hal memberikan pengaruh yang besar ke dalam jiwa-jiwa orang yang mendengarkannya dan orang yang membacanya. Ketika seorang membacanya, maka dia merasakan keinginan, demikian pula pada saat mendengarkan. Mendengarkan bacaan Al-Quran Karim, maka sangat memberikan pengaruh dalam jiwa seseorang. Dengan mendengarkan Al-Quran, menambah keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebutkan di antara sifat al-mu'minin, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Menambah keimanan mereka dengan dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang meninggalkan kemaksiatannya, yang sebelumnya dia ahli maksiat. Maka dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantunkan, memberikan pengaruh ke dalam jiwanya sehingga dia bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya kisah yang sering kita dengarkan tentang taubatnya Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Abid al-Tawman, di mana beliau adalah seorang yang dikenal sebagai seorang penjegal jalan, Qati' al-Tariq, perampok yang suka mengambil harta orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an tashaa qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menjadi seorang yang alim, abid, alim dan menjadi ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim apabila seorang memahaminya, orang tidak paham saja ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim, subhanallah, beri pengaruh. Gimana dengan orang yang ketika mendengarkan dalam keadaan dia memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim? Jibril bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil maghrib yaqra'u surah at-tur wa kana dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah at-tur pada salat maghrib dan beliau mendengarkan itu masih dalam keadaan kafir, dan itu adalah merupakan awal kali iman itu menetap di dalam hati. Maka menunjukkan bahwa Al-Qur'an Karim tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Anzalahu Allah 'ala qalbi khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalam hati khatamul anbiya wal mursalin nabi kita rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mab'uuts rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ayatan zahirah, yang merupakan ayat yang jelas, wa hujjatan qati'ah fi istimrarihi wa hifdhihi, dan merupakan hujjah yang yakin, yang meyakinkan dalam hal hujjah Al-Quran Al-Karim ini terus menerus di zaman kapanpun dan di manapun, dia tetap sebagai hujjah sampai yaumul qiyamah. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa Al-Quran Al-Karim akan terus terjaga dan terpelihara, wahibbihi, dan dipelihara, wa i'jazihi wa hidayatihi, dan Al-Quran Karim yang mengandung mukjizat. Demikian pula sebagai hidayah dan pedoman bagi orang-orang yang berpegang teguh dan menjadikannya sebagai pedomannya. Wa ta'abbud bi tilawati wa sana'i, dan beribadah dengan mendengar, membacanya dan mendengarkannya. Wa istiqaru ila hidayati, dan sangat butuhnya manusia ini kepada bimbingan Al-Quran Karim. Wa ta'ahudu iman bihi i'tiqadan wa qawlan wa amala, dan penting untuk menjaga keimanan dengan Al-Quran Karim, baik keyakinan, ucapan, demikian pula perbuatan. Wa qad akhraja Allah bihi al-bashariyata min dhurani al-ubudiyyah wal jahl ila nur at-tauhid wal 'ilm. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mengeluarkan manusia ini dari kegelapan ibadah. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya, dan kegelapan kejahilan ila nuri tauhid wal ilm, menuju kepada cahaya tauhid dan cahaya ilmu. Maka Al-Qur'an Karim ini membimbing manusia kepada tauhidullah tabaraka taala dan membimbing manusia kepada ilmu. Maka barang siapa yang ingin berilmu, maka pelajari Al-Qur'an Karim. Tadabburi Al-Qur'an Karim, sebab di dalamnya adalah merupakan ilmu bagi seorang yang menjadikannya sebagai pedoman. Yahdi bihillahu man istaba'a ridwanahu subhanahu wa ta'ala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Maka dengannya, dengan Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang mengikuti keridhaan-Nya, maka dia akan mengikuti subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Itu cabang-cabang keimanan dari al-amaru salihah wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan, menuju kepada cahaya dengan izin Allah, dan membimbing mereka kepada as-sirat al-mustaqim. Wal-Quran al-Karim huwa al-mizan al-wadih fi hal al-ummah al-islamiyah. Al-Quran al-Karim merupakan timbangan yang jelas untuk melihat keadaan umat Islam. Fakullama ihtadat bihudah wa 'amilat bihi fi jami'i syu'uniha sa'idat wa 'azza janibuha. Setiap kali umat Islam ini, apabila mereka menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai pedomannya dan mereka mengamalkannya dalam setiap keadaan mereka, dalam seluruh aktivitas mereka, maka umat ini pasti akan berbahagia, dan umat ini pasti akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaannya. Wa kullama ta'adat anhu wa da'afat infaquha bih ubtuliyat bidh-dhillati wa tafarruqi wa tada'i al-umam 'alayha. Dan setiap kali umat ini, jika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan lemah komitmen mereka berpegang teguhnya mereka dengan Al-Qur'an, maka mereka akan ditimpa kehinaan. Dan yang terjadi adalah at-tafarruq, perpecahan di antara mereka, yang akhirnya umat-umat selain Islam mereka akan mengepung dan menguasai umat Islam, sehingga Islam dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah, tidak punya wibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akala fi qas'atiha." Umat-umat ini akan memperebutkan kalian seperti orang-orang yang makan memperebutkan makanan di atas buah piring. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, al-wahm, penyakit cinta dunia, benci dengan kematian, yang menyebabkan dia menjadi hamba dunia wa'udzubillah, lalai dari agama, lalai dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 44, wa innahu ladzikrul laka wal qaumi wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah merupakan zikir untuk kamu dan kaummu, dan kalian akan ditanya. Alam na'abbas fi tafsir hadhihi al-ayah, Ibnu Abbas menjelaskan ketika beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud innahu ladzikrul laka ay innahu lasyarafun laka wal qaum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menjadi kemuliaan bagi kamu dan kaummu. Yani apabila kalian mengamalkan, apabila kalian berpegang teguh dengannya, bahwa syarafun lahum, maka ini merupakan kemuliaan bagi mereka, khususnya bangsa Arab. Khususnya bangsa Arab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka. min haitsu innahu unzila bi lughatihim, di mana Al-Qur'an Karim ini diturunkan dengan bahasa mereka. Fahum afhamun nasila, sehingga tentunya orang-orang Arab mereka adalah manusia yang paling paham tentang Al-Qur'an karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Wa lam baghi ay yakunu aqwaman nas bihi, karena mereka adalah orang-orang lebih paham dengan Al-Qur'an, maka sepantasnya lah mereka seharusnya menjadi orang-orang yang lebih lurus, yang lebih istiqamah, yang lebih komitmen dengan kebenaran daripada yang lainnya. Wa ahmalahum bi muqtadah, dan seharusnya mereka menjadi orang-orang yang berada di baris terdepan dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kama bayyana dzalika al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kama annahu azza wa jalla sayadha'u min sya'ni man a'rada 'anhu, sebagaimana sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan keadaan orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad qala, ketahuilah sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wa sallam bersabda, innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan Al-Qur'an. Ini bagi yang mengamalkannya, bagi yang menjadikan pedoman dalam kehidupannya, dan merendahkan yang lain ketika mereka meninggalkan untuk beramal dengan Al-Qur'an Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa man istamsaka bi hablihil matin faza, maka siapa yang berpegang teguh dengan tali Al-Qur'an Karim yang kokoh, maka dialah yang akan mendapatkan dan meraih kemenangan. Wa man a'rada 'anhu khasira khusranan mubina, dan siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dia akan merugi dengan kerugian yang nyata. Ya, sampai di sini. Insyaallah, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.